Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok mazhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah, enggak apa-apa. Saya butuh jawaban, enggak butuh benar. Karena sudah tahu, mesti agak salah. Enggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya enggak sampai 40, dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan? Apa boleh Jumatan? Apa harus duhur? Apa ya Jumatan, ya duhur? Masyarakat enggak mau biasanya. Enggak, harus Jumatan. Boleh tidak Jumatan? Apa harus duhur? Apa enggak perlu ada hukumnya? Ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatu Thalibin Sayyid Abi Bakar Sato, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madarat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal-usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiba ghadiban shadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, tapi enggak ada dalam adat Jumatan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ana waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan ndak sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya ini. Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang mbok 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada dua wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pangeran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid. Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini. Ini tadi ya kacau. Wali itu kalau sudah debat itu benar mana? Yang satu gosok, wali kok rokokan, pangeran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikih, qawaidul fikih dan usul fikih, dan semuanya itu muktabas atau multamas atau ma'khud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo, ternyata kadati samsu antahrubah, matahari hampir tenggelam. Farikun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan, meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musaro afil waktu supaya tidak kodok. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo, meskipun ba'da antahrubah samsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'anif wahidan, tak baca dua kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sampai baca ya'nif apa yu'anif, gak tahu, pokoknya saya baca dua kali. Kalau baca sampai tiga kali, yang tiga salah karena memang pilihannya hanya dua. Kalau ada pilihannya tiga, tak baca sampai tiga kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi, yang namanya asar itu ya qobla antahrubas samsu. Yang satu cara berpikir, Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qobla hurubi samsi dilawan nas harus di Bani Quraidah menang mana? Nas sama kaidah umum, kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih. Menang nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu, asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum hurufu samsi. Maka makna yang mesti benar adalah esari'u fil masyi. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musaro'ah fil iktida. Jadi kalau anut Kanjeng Nabi harus musaro'ah. Nah, musaro'ah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak faham, makanya tidak bakat wali. Sebenarnya fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, aman tidak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Hab semuanya ngendikan. Wayusannu nasyatun di sholatin. Jadi wayusannu landin sunatno po nasyatun gumriga. Semangat di sholatin karena ngadiri sholat. Fa'innawuha ta'ala zamma tarikihi. Sama sih ingat takbirnya. Zamma itu ngeritik sopoh atau modus sopoh. Tarikihi. Pakai jamak mudzakkar salim. tariki hieng wong sing ninggal nasr. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ana mlayune. Entah berapa kadarnya harus ada mlayune. Guling-gilingan musyarakah. Karena di semua tek kebaikan adalah fafirru ilam. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musyarakahnya. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musyarakah. Enggak perlu berdebat tentang boleh enggak salat qabla lusul ning wiridho atau tidak. Tapi harus karena begini, yang mesti salah begini, ternyata yang melakukannya santai-santai ngopi sih, rokok sih, jagungan sih. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu, kemudian matahari terbenam. Karena ini yang mesti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana, karena salahnya sendiri ngopi sih, santai. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif. Dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat di hurmatil waktu, beliau nerangkannya enak sekali. Kalau santri sarang, lirboyo, atau peloso, atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang dulu terminal itu kan gak layak. Apalagi, ya dulu gak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih traweh lah. Milih traweh kan, duhur, asar. Saya gak tahu kalau gusnya. Tapi, kira-kira kayak, ya agak-agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib iadah, ngapain daripada wajib iadah mendingan tidak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib iadah milih sholat apa milih ndak? Ndak, potongan-potongan rai gini tuh. Ndak, kira-kira aja. Milih ndak kan karena tahu wajib iadah. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat. Tapi tidak usah dimafhum, apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mafhum yang salah itu. Yang berbasis su'udzon. Jadi mafhum seperti itu salah, ya masalah itu. Su'udzon itu masalah. Kata Syekh Izzuddin bin Abdis Salam memberi penjelasan. Kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasa, bahayanya najis atau ritsun najasa, kotorannya najis itu layafi, kalau dibaca ritsul layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuhnya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja, ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud sehingga diabaikan syarat sholat itu harus toharatul badan watusasubi dan wal makan. Kok kira pantas ono waktu sholat kemudian la tasjudu fil waqti sajdah. Dadi akhir gampangane wis tetep keren, meskipun kowe salat nganggo najis ora sempurna tetep keren. Piye-piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk musala. Daripada kowe misale asar gak salat, alasanmu celana kok najis, maghrib ora salat. Terus jare malaikat berkataman wah kok kelakuane ngono kan gitu kan. Karena malaikat ndelok kok dhuwur. Bablas, asar bablas, maghrib bablas, isya bablas. Meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok. Tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula. Biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sama harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti sowan saya. Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya gak usah sowan ya, nanti gak ngefek juga itu. Itu Syekh Izzuddin bin Abdis. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajarul Ma'arif dibabkan di bab faslon la yutrakul haqqu li ajlil batin. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini. Jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul muslim. Terus saya itu dulu ya iskal. Iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali. Sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah, saya beri kefahaman tak ini. Kalau terpaksa beda, nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama enggak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal. Nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri. Jadi enggak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya faham tanpa ketemu. Karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit, mendingan minta faham timbang minta ketemu. Logikanya begini. Misalnya nyon sewu kita fi daril harbi, bayangkan kita di daril harbi atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya, dalam konteks jangan sekarang, contohnya sekarang enggak perlu perang, zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif. Yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Enggak jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau wal jihadu madin mundu ba'atsan ya Allah. Ila yaumil qiyamah sampai ila ayu qatila akhiru ummati ad-dajjal la yutiluhu jauru jairin wala adlu adilin. Bagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib bun alaikum ma'akul libarin wafa jirin. Nah, penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul libarin wafa jirin. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barin, tapi untuk masdarnya, untuk kebaikan bacanya apa? Birun. Nanti kamu protes, oh barun itu daratan Gus, kalau birun itu kebaikan. Aku itu macaku kamu selesai suwi, bocah kok sembrono. Saya ini karena meneliti kira asap, jadi ini seolah kalau masalah lughat itu saya sudah bukan sawit lagi fatul waqt. Sudah di atasnya itu, sampai-sampai tidak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sampai tidak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Pak sombong, tidak usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal itu seneng, karena senengnya itu tadi yang ngidolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasut nyantet, wah itu gak fair itu. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit gitu. Nanti urusannya sama Allah gitu. Gak sama saya, langsung sama. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiar, wah perang kok ambek wong fasik gak enak gini-gini, wong fasik perilakunya gini-gini. Pertanyaannya adalah, kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid, kadang yang nyumbang gak sholat, kadang yang nyumbang sewu hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah babal kedual. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini, ini fikih sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini, sampean boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita soan Allah bareng-bareng bener siapa. Loh tidak, saya tidak main-main. Karena ulama dulu, sampean lihat di Mu'in di Fathul Wahhab, kalau sudah ngendikan ulama, wahadha madhabun al-qawwahabi, ini madhab yang saya siap ketemu. Jadi ukuran madhab benar itu bukan diputuskan di sawit Fathul Wahhab, tapi madhabun sing al-qawwahabi, madhab yang saya ketemu dengan madhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delala pas itu qadhafa fi qalbihi hubbal ulama. Misalnya, pas itu delala beliau senang ulama terus bilang gini, "Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta." Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khomri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah enggak apa-apa? Wajib menerima apa haram menerima apa bebas mubah. Ayo milih di polling. Enggak usah sungkan Gus Kausar, ini beliau-beliau posisi senior, milih nerima apa nolak, wajib apa sunat, sunat apa wajib. Nah logika-logika harus terbangun begini, kalau kamu terima maka akan dicibir. Malum di Fathul Wahhab dikai duit wafah kok gelem, bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan, kiai latihan jatuh kan, artinya posisinya tidak mantep-mantep amat. Aku udah kado keramat, Sampean jangan niru saya, aman sudah itu. Bayangkan sampean yang latihan nyai itu. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadhihi darahim lil maksiyah. Ah tak kena kiai ra gelem, tak kena demenanku. Dan hari itu andekan dia ndak punya uang 1 juta, dia ndak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean harus gak jawab anota aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Terprovokasi narasi. Ah, terprovokasi narasi. Itu kriminal untuk calon ulama gitu itu enggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalul kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aktsaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyun qabli." Termasuk beliau menyebut, "Wa ukhillat li al-ghanaim." Termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau menyebut, "Wa ukhillat li al-ghanaim." Ghanimah itu halal untuk umatku. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal? Saya itu kok gak nyaman. Karena ini jenis orang ikhtiar. Terus saya bilang gini, andai kan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang. Karena kamu merasa itu gak milik kamu, monggo kadang jenengan beto malih. Wah ya gak bisa Gus, nanti dipakai garong lagi. Sama amwalul kufar. Andai kan lau aqainahu, andai kan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala sama para kekasihnya. Ada kekasihnya yang dipilihkan haram yaitu Nabiun qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena normalnya memang haram. Ada nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal maksiat. Sampean milih fikih mana coba? Lah saya berharap pintere khatam Fathul Wahhab itu paling enggak sampai seperti ini. Barimu nantang saya enggak apa-apa. Tapi nanti ketemu di akhirat. Nah, itu fikih. Jadi fikih nah. Tapi kan iso wae Gus nampane khadzun nafsi lah itu mulai masalah kan? Makanya yang seperti itu jangan untuk khadzun nafsi karena kita butuhnya itu nyita supaya ini enggak dipakai kekuatan mak. Sia. Jebule ambek kon malah ngopi rokokan. Ini orang kan terus curiga jebule nak ambek dhuwit ya dodgel. Buktikan kalau Anda ndak make. Kamu terima sebagai penyitaan tapi Anda tidak make. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib kemudian kamu pakai poya-poya, wah itu ya fikihnya benar, kelakuannya ra benar. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya ini. Syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukhal tapi bisa di bisa diperjuangkan itu. Enggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Baksa, ridho dengan doa itu. Tapi tak jamin enggak mustajab karena sudah berbasis ghil kebencian itu. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab. Ya, jadi makanya sari lah kalau ada kompetitor karena tadi pasti. Jadi fikih itu gampang. Misalnya begini lagi, saya beri sekian contoh. Di sini tak tadi saya minta Gus Kevin untuk membawakan Babul Hijrah juz 4 kitab Mahalli. Karena Mahalli itu namanya Kanzurohibin sebetulnya, cuma yang ngarang Mahalli lebih terkenal dengan istilah apa? Mahalli. Beliau nyarai kitab Minhajut Thalibin. Imam Mahalli itu senior. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu ya beliau sudah menyulap Minhajut Thalibin jadi Manhajut Thullab, tapi beliau ikrar kalau itu awal-awalnya dari Imam siapa? Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya misalnya nempat di Korea Selatan atau di Amerika. Saya sudah punya tanah di sana. Saya ulang lagi punya tanah di sana, punya komunitas di sana. Di sana juga saya enggak diperlakukan buruk, bisa sholat, bisa puasa. Hukumnya saya pindah ke Indonesia atau ke Mekah atau kemana saja. Hukumnya haram apa boleh? Saya enggak mendapat perlakuan yang macam-macam. Kalau saya disakiti dan dipaksa menjadi kafir, maka wajib hijrah. Kalau enggak ada pemaksaan itu, kira-kira hukumnya gimana? Ada ulama yang mengatakan hukumnya haram hijrah, harumatil hijrah. Karena apa? Li alla yastauliya bitil kalbuqah atau tikalbuqah al-kufaru. Karena sebetulnya kamu tidak dianggap sekedar pindah ke Indonesia, tapi membiarkan tanah yang dulu kamu pakai sujud, tanah yang dulu kamu pakai sholat, tanah yang sudah menjadi komunitas muslim menjadi komunitas kafir. Berarti dianggap pembiaran. Itu fikih. Jadi fikih itu logikanya sebetulnya normal. Maka seperti ini, saya masih ingat betul pernah didawi Mbah Mun ketika di Madinah. Nak zahire hadis ya, itu Sayyidina Ali itu ono salah. Enggak salah loh redaksinya, ono salah. Mergo Nabi sering muji wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota terbaik. Sataftakhuna kadza wa kadza Nabi apa yang gitu. Tapi Nabi selalu ngendikan wal Madinah khairun. Tapi Sayyidina Ali tetap pindah ke Irak. Kufah ya, zaman itu terkenalnya istilahnya Kufah karena belum ada istilah Irak. Ke Kufah. Pindah ke Kufah, kemudian beliau menyebarkan Islam di Kufah. Terus punya murid awal namanya Hasan Basri, murid paling sukses. Itu orang-orang Basrah, bukan orang Temanggung, orang Basrah. Orang Basrah. Semua riwayat mengatakan itu orang apa? Basrah. Jelas bagus-bagus, bukan buatan-buatan. Itu sangat jauh dari. Nah, karena Hasan Basri murid paling sukses ini pindah ke Basrah, maka ilmu setelah itu Basrah. Sehingga idhaqtala fatil kufah wal Basrah kudimatil Basrah. Akhirnya menyebar sampai Baghdad, jadi kubbatul Islam. Orang bisa dikatakan alim kalau sudah dikatakan alim di Baghdad. Termasuk Imam Syafi'i itu ngajinya di Baghdad. Padahal beliau lahirnya di Gaza. Huzah itu kalau sekarang itu apa? Gaza. Ashkolan itu juga Palestina. Nah, dawe bangun. Tapi Sayyidina Ali itu wong alim. Saya ini nak wong Islam tengok-tengok ning Medina, berarti membiarkan bumi Allah di sana-sana itu tanpa ada Islam. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mengikuti dohire hadis. Tentu Nabi Sayyidina Ali pasti mengikuti hadis, tapi hadis wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun itu ada konteksnya. Keluar dari Madinah linasri ilmi itu juga ada konteksnya. Sehingga kenapa dulu ketika futuhat, saya ulang lagi, ketika futuhat itu banyak sahabat yang sudah di Madinah mapan. Ketika Mekah sudah takluk 100% sama Sayyidina Umar ditawari, "Halla roja'tum ila Mekah? Tatufu nabil baiti kada wa kada. Wa fadliyatu sholat fil haram ka alfi sholatin fi." Itu dipuji-puji. Mbok yo pindah ke Mekah. Mekah sekarang sudah milik kita. Sholat di Mekah itu ka alfi sholatin kada wa kada. Tapi kata para sahabat yang sudah di mana-mana, di Persia itu kalau sekarang Iran, di Libanon, di Syam kalau dulu, kata beliau-beliau itu paling banter kalau saya di Mekah ibadahnya tawaf, tapi kalau di negara-negara ini adalah nasrul Islam. Wa nasrul Islam itu da'bul ambiya bihada ursilatir rusul, karena nasrul Islam itu para rasul diutus. Akhirnya mereka terus hidup di mana-mana, termasuk muridnya Sayyidina Ali menurut sebagian cerita terus pindah ke Baros ini. Kemana? Baros. Jadi Islam pertama di Indonesia itu muridnya Sayyidina Ali yang di Sumatera itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu punya murid atau anak pamit mau kuliah di Jerman atau di Australia, kamu milih melarang apa menyuruh? Kalau melarang, kalau menyuruh takut katut perilaku barat. Kalau melarang berarti kamu membiarkan Jerman tanpa ada yang sujud. Padahal semua bumi diciptakan Allah, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Nah itu fikih. Fikih akan berdebat untuk hal-hal seperti itu. Ini saya beri contoh. Ini masih ada waktu 10 menit. Ya, jangan lama-lama nanti malah bingung. Yang bingung tidak sama dok, saya juga ikut bingung nanti kalau kelamaan. Tidak supaya ini logika ini apa? Logika fikih ya, fikih yang sekedap ini tadi sudah halaman 227 ya. Ini tidak supaya sampean tahu. Karena saya pernah belajar detail ya tentang mahali sama kolibi. Ini kalau di kitab ini halaman 227 ya. Tentang juz 4 ya. Halaman 227 juz berapa? 4. Saya beri contoh ya. Ini supaya clear ya masalah posisi kita. Jadi misalnya sama orang Indonesia pindah ke negara lain, terus Indonesia kemudian ditempati orang-orang yang enggak benar. Berarti kamu ikut tanggung jawab. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 227 ini barusan tak carikan halaman kitabnya beda-beda. Bidaril harbi. Terus ada kata-kata Fa'in roja madhukiro. Roja itu kembali ke, kalau seseorang itu bidaril harbi berharap masyarakat situ bisa Islam, bisa dakwah, fa muqamuhu afdal. Saya juga mau baca makom apa muqam. Di sini umumnya baca muqam apa makom. Muqam ya, karena dari mati aqoma yukimu iqomatan, berarti kan mukim. Kalau mukim ya resikonya harus dibaca muqam. Tapi kalau ada yang baca makom ya jangan dimarahin, kasihan. Bakul bakowe pokoknya bener itu tuh. Fa'in roja madhukiro famuqamuhu afdalu. Auqadaro alal i'tizali harumatil hijrotu. Umumnya di sini baca harumat atau khurimat? Ya boleh dua, ya. Boleh harumat, boleh khurimat. Kalau itu masih li'alla yastau liyal kufaru ala mahallihi fayasbahu darul kufri. Jadi artinya gini, misalnya saya di Jogja misalnya, atau di Jakarta, atau di Batam, di situ atau di Papua, di situ kamu merantau di sana sudah bisa menciptakan komunitas Islam. Kemudian kamu pindah, itu bukan dianggap pindah secara mubah karena kangen keluarga, enggak. Tapi ada masalah, setelah kamu pindah ini yang menghuni siapa? Jangan-jangan min dari sujud ila niklab misalnya. Itu fikih, jadi fikih itu sebenarnya normal saja. Tapi karena kita baca enggak detail, terus kayak apa gitu, kayak fikih itu aneh semua. Dasar gak bakat alim. Jadi sebetulnya fikih itu normal. Makanya kembali ke tadi, kalau orang alim tidak mau izharul ilmi fa alaihi la'natu wahi wal malaikati wan nasi asma'in. Misalnya saya ini terkenal membawa Islam yang mudah, yang menyenangkan. Orang itu sampai maksiat itu cari kesenangan. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Tapi kalau kesenangan itu tidak didapatkan fit to'at, karena to'at dikampanyakan secara agak teroris, kamu sholat tidak mesti diterima, karena baju kamu tidak mesti semuanya halal, sujud kamu tidak mesti, itu teroris, sehingga orang yang sholat itu, sholat tidak mesti ditompok, mendingan enggak sholat. Kita ini kan mikir seperti itu. Coba nyun sewu, kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye gimana, setiap orang mati bersama Bapak di surga. Sementara kita sudah kiai mati masih didoakan inkana muhsinan. Itu murid kita ya. Itu kan gak sopan sekali. Murid dongakno gurune inkana muhsinan. Murid walat. Gurune kok muhsinane ditaklek inkana muhsin. Cara aku dadi gurumu sembrono guru jarane. Susah opo sing muni kana muhsinan ijek dike in. Itu kan saya belum pernah doakan Mbah Mun gitu. Kalau saya mendoakan beliau supaya diampuni, doa saya tak ubah gini. Ya Allah antal ghafur wa antazu maghfir. Maka sepatutnya jenengan mengampuni guru saya. Jadi saya itu kalau bilang ingkana itu kayak gimana gitu. Tapi ini urusan jauh ya, sama enggak boleh protes. Tapi sanate ngono Gus, ini kitab-kitab ngono, sama ngerubah sanat. Ya saya kalau enggak bisa apa-apa kalau sama protes gitu. Sampai ngerubah adab kalau gitu. Nak protes-protesan. Lu coba misalnya Syabil Qadir Jilani itu Sultanul Aulia ya. Terus beliau misalnya wafat di pelosok. Terus kamu berdoa ingkana muksinan coba. Ini ketuane wali di ingkana-ingkana. Boyo wong di akhlak sithik gitu maksudnya. Wong sak donya iku ya tabarraku bi. Ya tabarraku nabi. Saiki ditaklek ingkana. Saya tuh belum pernah doain guru-guru dengan, meskipun saya tahu itu doa yang, karena pilihannya gini, misalnya sampean protes, gue song sana tengon, jangan-jangan mancan apalam mau ikut tok. Lo Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru, ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola, ada orang meninggal beliau diminta rawa-rawa. Doanya hanya gini toh, ya Allah, engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan engkau, ya tidak usah dilakukan. Itu terus pulang. Pulang keluarganya gerembang, piye dongong nodo. Tapi satu keluarga itu diimpeni, mayat itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun. Anta itu ghaniyun an adzabim. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, teman menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah, tidak usah dilakukan. Terus, iya. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Gak mungkin sifat jenengan kok boten tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan daun. Sampean gak boleh protes. Gus Pak kok ngawur istri-istri, bukan ngawur. Saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru, sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan penghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, ndak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu, kalau ada orang salah terus kemudian diadab, kata Nabi, anta akram min ayu adzibahu marrotain. Ini di dunia sudah pernah kau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu adzibahu marrotain. Tapi kalau belum disiksa, kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau itu dua mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian jenengan dendam di akhirat masih. Iya. Jadi masih nyiksa lagi. Itu Nabi itu kalau sedang manja dengan Allah itu akhirnya ya baik semua. Gitu. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itu lah kira-kira seperti itu. Jadi segala itu. Ya jadi ini rileks-rileks saja ini, monggo ini tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin, saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di setainya Gus Yofur. Mungkin saya itu sudah janji sama istri saya, setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh, pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh. Supaya enggak digekongkonan terus gitu. Tapi saya enggak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya enggak tahu gitu. Tapi saya mohon sama yang Musairin Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu enggak cerita kalau dosa. Saya dulu jenggat. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita ning anakmu, ya aku zaman mondok peloso sering nak marung utang gak bayar ya biasa. Ya biasa sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok persis bapak. Maka penting tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran. Terus kamu cerita, "Lah, dhisik untuk ibumu ya pacaran." Oh, tak gonjekno ngalor ngidul. Itu jujur, tapi soal-soal anak kamu pacaran kan. Alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Pak, lah kok untuk ibu? Wah, pangeran peparinge. Lho kan ya bodone, Pak. Wah, iku peparinge. Pengiran, gak pacaran pak? Oh pacaran haram tuh. Kena muni orang kan bodoh nih. Pacaran haram tuh. Aku untuk bujuk peparinya Allah. Wah itu dimaafkan malah itu. Lo coba nyuwun sewu, ini analogi ya nyuwun sewu. Kalau andekan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga, satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah pakdenya atau paliknya, iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng ning masjid, sak wiridan nuwangi, suwan anak putune kok, "Wah, mbahku khusuk kuat." Padahal nangise perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masternya kok jadi jihar. Jadi bukan ijar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di Nahu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujar. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalima yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yata kalam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi suara sama raya kok itu pengalaman. Selalu waktu itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafad bahoy, malah paling kasus dalam bab yung kolu. Bahoy maknanya lacut, bareng melok wazan imbaho, yang bahi sayuk jo. Iku piye? Biasanya makna solasi mujarad sama mazid itu kan enggak beda-beda jauh. Barang kena bago tuntas. Bago tadi yang bago. Nanti kita kok yang bago solasi mujarad ya kok? Bago pak. Bago mana nih kok? Jadi tiang-tiang lantun pak. Mereka bingung gurunya benerang nih bingung. Daripada bingung secara tiang-tiang maknanya lanjut. Kayak laisa ku fi'il mandi, mudhari' endi? Ora ono mudhari'. Mandi kok ora ono mudhari'? Ya mandi wae ora usah mudhari'. Terus repot bahasa Arab wis repot. Kene ora melok dibahas sama apa to? Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitra, as-sitra itu atau tutup. Jadi khifdul qaba'ih menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur karena tadi kalau semua keburukan kita kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita misalnya insyaallah lah kita yakin semuanya kita insyaallah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja. Misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu. Itu bukan jujur. Mesti sebagai alat. Jadi orang anak kamu, wah disang, cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sini sekolah, sering ramunggah. Anakmu pondok tenang, santai. Nah ramunggah dalilnya. Tapi nak gue cerita. Pondok meniti, pelosok. Pirang tahun pak, 10 tahun. Kepengen ngomongin mayai. Kepengen pondok susu, ben barokah. Munggah terus pak, munggah. Maksudnya orang munggah kelas, munggah apa aja. Terus teman. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina, itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan rajam, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat, hala satar tabi dailik, kamu enggak usah cerita. Karena tadi logikanya, kalau ada ma'is ya, jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan awa mastur, awrati wa amin, rawati. Kayak apa baiknya Islam. Tapi kita sekarang karena enggak baca hadis, lalu-lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing, kamu pernah ini, istighfar terus nangis. Beli gerakan ini, ya nyun sewu, ya nak duwi, kan ya repot. Tidak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah Taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadatin karena kesalahan tidak muncul. Nah, itu sudah untung. Agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'ah maksiat. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian syiar itu azan, pengajian, kan bagus. Sama enggak boleh protes, tapi itu kan enggak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qobai. Nah ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu enggak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampean nate salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan, Cung. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi, bahaya. Lu harus enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahidi. Itu kan luar biasa, jadi semua umatku itu diampuni, asal tidak cerita-cerita. Misalnya gak cerita ke anak, cerita ke teman. Itu di gendaan ya, setahu tak ambung. Mesti pikiran kamu, yang pondok is pengurus diberi tahu. Mesti digo, suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandak. Gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lah. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hadis seperti itu? Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijihar atau ijihar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus iktidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu idealnya ya ora maksiat, ya ora konangan maksiat. Memang karena ndak pernah mak. Itu ideal. Memang gak konangan karena ndak pernah melakukan. Ya saya kira demikian, saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahhab dari kitab Manhajud Manhajud Tulab. Itu dikarang Zakaria Al-Ansori piyambak si Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajud Talibin. Minhajud Talibin dari kitab Al-Mukharrar. Itu dari kitab Basit Wasit Wajiz. Terus itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani, karangannya Imam Muzani. Ketika diimlakkan Imam Syafi'i, karena semua karangan Imam Syafi'i diem itu amla alaina syafi'i, ya amla alaina syafi'i. Makanya kalau sampai ngaji mu'in qala fil buaiti, buaiti itu nama orang. Eqala syafi'i fil buaiti, eqala syafi'i wa amlahu alal buaiti. Makanya qala fil buaiti, qala fil muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengimlakkan, terus muridnya nulis. Nah kebetulan tulisan paling mudawan itu karangannya Imam Muzani, disebut Mukhtasarul Muzani. Sebenarnya beliau punya murid banyak, ada Imam Muzani, Imam Robi, Imam siapa, Buhai. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.